Belajar dari teladan api. Api merupakan elemen panas dan bersifat membakar. Api mendatangkan kehangatan di musim dingin, menjadi penerang di gelap malam. Api adalah simbol semangat membara. Siang dan malam terus berkobar tiada hentinya. Api bisa ditemukan di banyak tempat. Percikan api hadir karena ada gesekan dari dua benda keras. Api selalu membakar apapun tanpa membeda-bedakan. Api tidak segan membakar semua barang-barang yang kita lemparkan ke dalamnya, bahkan barang-barang yang kotor sekalipun. Api memberi manfaat kepada semua makhluk. Manusia menggunakan api untuk memasak, memanggang, membakar, dan menghasilkan aroma lezat bagi makanan. Inilah sifat api, ia membakar tanpa membeda-bedakan.